Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung. Para pendengar Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Bandung, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio di Lampung, di Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, Insani Purbalingga, Rai Padang, Ris Kebumen, Suara Kalbu Jayapura atau Papua, para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming. Streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pemirsa melalui YouTube dan Facebook di channel YouTube atau channel Facebook Radio Marapun, dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman kelima, iman kepada hari akhir, dan poin terakhir yang kita bahas adalah beriman kepada adanya pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut poin berikutnya. Di antara kandungan iman kita kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya arad dan hisab. Makna arad adalah disodorkannya atau didatangkannya seluruh makhluk ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Untuk apa? Untuk dihisab. Makna arad yang kedua disebut aradu ma'asil mu'minina alaihim wa taqriruhum biha wa satruha alaihim wa maghfiratuha lahum. Makna arad yang kedua adalah ditampakkannya dosa-dosa dan kemaksiatan orang-orang mukmin. Lalu mereka pun mengakui semua dosa itu, tapi dosa itu Allah tutup di dunia, dirahasiakan di dunia, dan di akhirat diampuni. Dan inilah yang disebut dengan hisab yang mudah, sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah. Maknanya nanti dijelaskan dalam hadis yang sahih, dosa dan kemaksiatan orang mukmin tersebut diperlihatkan, dibongkar, disodorkan, tidak di hadapan orang banyak, hanya di hadapan orang yang bersangkutan. Orang itu mengakuinya, siap diiqab, siap diberi sanksi, siap diberi hukuman, tapi ternyata Allah mengampuni dosa itu dan orang itu selamat. Inilah dua makna arad. Arad dengan makna yang pertama adalah ditampakkannya, disodorkannya, didatangkannya seluruh manusia di hadapan Allah. Yang kedua, ditampakkannya dosa dan kemaksiatan orang mukmin, diakui lalu diampuni. Adanya arad dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, surah Al-Haqqah ayat ke-18, Allah menyatakan, يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً. يَوْمَ إِذٍ, pada hari itu, maksudnya hari kiamat, تُعْرَضُونَ, kalian disodorkan, didatangkan kepada Allah Azza wa Jalla, la takhfa minkum khafiyah, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri kalian dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini dengan menggunakan kalimat arad, tu'raduna. Dalam surah Al-Zalzalah 6 dan 7 Allah berfirman, يَوْمَ إِذِي يَسْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتَ لِيُرَوْ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Pada hari itu manusia keluar secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk ditampakkan amal-amal mereka, diperlihatkan amal-amal mereka. Maka siapa orang yang mengamalkan kebaikan walaupun sekecil atom, atom dalam bahasa fisika ya, bagian terkecil dari suatu unsur, kecil apa besar? Kecil, saking kecilnya mungkin gak kelihatan oleh mata. Makna sebesar atom itu begitu, bukan sebesar kacang atom. Kalau itu gede. Siapa orang yang mengamalkan amal baik walaupun sekecil atom, ya roh, dia akan melihat. Melihat amalan itu, melihat juga balasan yang akan dia peroleh. Maka jangan anggap kecil sebuah kebaikan seringan, seenteng, sekecil apapun. La tahtaqiru bima'rufi syai'an. Jangan kalian menganggap enteng terhadap kebaikan walaupun kecil, walaupun sedikit. Disebutkan walaupun hanya dengan bisaqqas samar, dengan sebelah atau sepotong dari kurma. Saq, saqa itu artinya satu kurma dibagi dua, maka setengahnya itu kemudian disedekahkan kepada orang lain. Dari segi nilai ini murah apa mahal? Murah banget. Belum tentu ada 500 rupiah kalau dirupiahkan ya. Mungkin setengah dari harga permen kalau satu buah kurma dibagi dua. Kita mungkin gak berani mensodakohkan kepada orang lain karena kecilnya nilai. Tapi Nabi SAW menyatakan, jangan kalian anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Ya, karena apa? Ayat ini menyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Siapa orang yang mengamalkan amal baik sekecil atom, gak kelihatan, kalau kurma tadi sepotong masih kelihatan, ini sekecil atom, dia akan melihat balasannya, dan siapa orang yang berbuat keburukan walaupun sekecil atom, dia pun akan melihat akibatnya. Semuanya akan ditampakkan. Inilah yang disebut dengan arad. Dalam surah Al-Hijr ayat 92-93 Allah menyatakan, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah, demi Rabbmu. Ini diawali dengan sumpah. Kalau sebuah kalimat diawali oleh sumpah, makna atau maksud dari sumpah itu ta'kid. Menekankan, memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Benar-benar ini enggak main-main. Bukan sekedar basa-basi. Demi Allah, lanas'alannalahum. Kami pasti akan bertanya kepada mereka. Allah menekankan kepastian akan bertanya kepada hamba-hambanya pada hari kiamat sampai 4 kali penekanan. Pertama adanya sumpah tadi, kedua adanya huruf lam taukid di awal lanas. Alanna tadinya nas'alu dari yas'alu untuk nahnu, jadi nas'alu masuk huruf la, lanas'alu. Terus di akhirnya masuk huruf nun. Nun di sini juga disebut nun tauqid tsaqilah. Nun yang menekankan. Jadi lanas'alannahum ajmain. Ajmain dalam bahasa Arab juga disebut dengan kalimah taukid. Menekankan, menegaskan, atau memastikan amma kanu ya'malun dari apa-apa yang mereka kerjakan. Tentang apa yang telah mereka berbuat. Kami pasti bertanya tentang semuanya. Ini tentang apa? Tentang adanya hisab. Dalam bentuk pertanyaan Allah Azza wa Jalla kepada manusia tentang amal yang mereka lakukan. Tapi yang mereka lakukan atau yang mereka yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang alasan kenapa kamu melakukan itu, bukan untuk tabayyun. Apa makna tabayun? Bukan untuk ngecek, cross-check, benar enggak kamu dulu mengatakan begitu-begitu? Bukan. Tapi kenapa? Adapun tentang benar enggak kamu dahulu melakukan dosa-dosa itu, tidak akan ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman 29. Allah menyatakan, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَ إِذٍ, maka pada hari itu, maksudnya hari kiamat, la yus'alu an dhanbihi insu wala jan, manusia ataupun jin tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Ayat ini bukan berarti mereka tidak dihisab. Ayat ini menyatakan pada hari itu mereka jin atau manusia tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Kok dalam ayat lain tidak akan ditanya? Dalam ayat yang tadi Allah akan bertanya kepada mereka. Sepintas seperti bertolak belakang. Padahal tidak. Yang dimaksud dengan fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan, pada hari kiamat nanti, manusia ataupun jin tidak akan ditanya tentang dosa-dosanya. Qala, berkata, la yas'aluhum. Ini perkataan Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, la yas'aluhum. Hal amiltum kada? Li'annahu a'lamu bidhalika minhum. Walakin yaqul, lima amiltum kada wa kada. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak akan bertanya kepada mereka, apakah dahulu kalian melakukan amal ini atau tidak? Enggak. Karena apa? Pertama, Allah tahu. Karena melihat. Kedua, ada banyak bukti berupa catatan. Ketiga, ada banyak saksi. Saksinya juga banyak. Tidak hanya malaikat yang apa namanya, yang mencatatkan amal-amal perbuatan, ada malaikat lain. Malaikat hafadhah, malaikat qarin wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Sebagaimana nanti kita akan bahas. Jadi Allah tidak akan bertanya tentang dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Apa benar kamu dahulu mengerjakan dosa itu? Enggak. Tapi Allah akan bertanya, lima amiltum kada wa kada. Kenapa kalian melakukan ini? Pertanyaan kenapa ini, salah satu maknanya adalah litaubih. Makna litaubih adalah untuk memojokkan, mencela, ngajejeleh kata orang Sunda Maya. Sebagaimana seorang orang tua kepada anaknya yang melakukan sebuah kesalahan besar, kan suka ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Padahal kan sudah sering dinasihati. Padahal kamu ini sudah dididik di sekolah, disuruh juga ngaji ke madrasah, dinasihati oleh orang tua agar tidak melakukan ini dan itu. Kenapa kamu masih lakukan itu? Pertanyaan kenapa itu tuh, apakah bertanya tentang alasan yang sebenarnya atau tidak? Bukan, tapi untuk apa? Memojokkan dia, mencela dia, ya, sehingga dia itu tidak bisa berkutik terhadap pertanyaan itu. Itulah yang dimaksud dengan fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu manusia ataupun jin tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Makna tidak ditanya artinya benar enggak mereka melakukan dosa begini dan begitu? Enggak. Tapi mereka akan ditanya kenapa mereka melakukan itu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia akan binasa. Semua yang dihisab itu akan binasa. Mendengar ini, kita yang mendengar ini merasa heran enggak? Bahwa semua yang dihisab pasti binasa. Pasti heran. Kenapa heran? Karena kita mendengar ayat bahwa ada yang disebut hisab yang ringan. Dan orang yang dihisab dengan ringan itu celaka atau bahagia? Bahagia. Allah menyatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Ya. Ini ada ayat. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tak ada seorang pun manusia yang dihisab kecuali dia akan binasa? Hadis ini sahih. Kalau kita berhenti sampai di sini, bisa-bisa kita mendhaifkan hadis ini karena bertentangan dengan ayat. Bertentangan enggak hadis ini dengan ayat? Mustahil bertentangan. Ayat wahyu, sumbernya dari Allah. Hadis wahyu, sumbernya dari Allah. Kalau dua wahyu ini bertentangan, otak kita yang mempertentangkan. Mempertentangkan dua keterangan yang sebenarnya tidak bertentangan. Kata siapa bertentangan? Begitu mudahnya menyatakan hadis itu memang sahih tuh, tapi bertentangan dengan ayat ini. Yang mempertentangkannya itu siapa? Otak dia. Padahal antara ayat ini dengan hadis itu tidak bertentangan. Kalau ada hadis sahih mustahil bertentangan dengan ayat. Kalau ada yang menyatakan bertentangan, otak dia yang mengadu-adukan dua dalil yang sebenarnya tidak bertolak belakang. Ya, ini contohnya hadis ini dan banyak hadis-hadis lainnya. Orang begitu mudah menyatakan dengan kebodohannya tentang hadis dan tentang ayat, hadis ini memang sahih sanadnya, tapi bertentangan dengan ayat, makanya dhaif gitu. Jadi yang mempertentangkan itu apakah Nabi sengaja menentang ayat? Kan mustahil. Ataukah ada para perawinya yang berdusta lalu mengesankan ucapan Nabi bertentangan dengan ayat? Kalau ada rawi yang begitu, itu rawi di blacklist itu ya. Jadi hadisnya tidak mungkin lagi sahih, tapi pasti dhaif. Jadi satu-satunya ya yang sebenarnya, kalau ada orang menyatakan hadis ini walaupun sahih bertentangan dengan ayat, otak dia yang mempertentangkan. Padahal dua keterangan tadi tidak saling bertentangan. Bisa didudukan dengan makna yang sebenarnya yang proporsional tanpa harus dipertentangkan. Bagaimana memadukan, mengkompromikan hadis tadi dengan ayat ini? Nabi menyatakan tak ada seorang pun manusia yang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti binasa. Bagaimana mengkompromikan dengan ayat, adapun orang yang diberikan catatan dari sebelah kanannya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Terus nanti dia akan bahagia kan di ayat selanjutnya ya. Maka ini yang terbersit di dalam pikiran Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah mendengar Nabi menyatakan tak ada seorang pun manusia yang dihisab pada hari kiamat kecuali akan binasa, qultu, aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allahu ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberi catatan, buku catatan dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Orang ini gak binasa ya. Tapi kok engkau mengatakan orang itu yang dihisab binasa? Apa kata Nabi SAW? Innama dhalikal arad wa laysa ahadun yunaqishul hisab yawmal qiyamah illa udhiba. Kata Rasulullah SAW, hal itu yang apa yang dimaksud adalah arad. Tidak ada seorang pun yang bermunaqasyah ketika dihisab, kecuali dia akan diazab. Munaqasyah itu mendebat. Munaqasyah itu membantah. Sebagaimana pernah hadisnya kemarin kita lakukan, kita bahas tentang orang munafik. Allah menyatakan, bukankah dahulu ketika di dunia aku telah memuliakanmu, membahagiakanmu, memberi jodoh kepadamu, menundukkan binatang-binatang untuk memberikan kenikmatan ini itu. Ah, gitu kan? Orang itu menjawab, benar ya Allah. Apakah kamu dulu yakin akan bertemu dengan aku? Enggak, gitu kan? Membantah itu. Kata Allah, aku lupakan kamu sekarang sebagaimana kamu telah melupakan aku dahulu. Itu munaqasyah. Itu hisab. Itulah yang dimaksud dengan hisab. Yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun manusia yang dihisab kecuali pasti dia binasa. Kecuali dia akan diazab. Maksud hisab di sana adanya munaqasyah. Ya. Adanya bantahan dari orang tersebut. Adapun sebuah hadis yang diterima dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhullahu yawmal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali. Wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Fattaqun nar walau bisyaqqis samar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah antara dia dengan Allah pada hari kiamat tanpa ada penerjemah. Pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis setiap menjelaskan dialog, termasuk di akhirat, termasuk di alam kubur, antara orang dengan malaikat munkar nakir, termasuk antara Allah dengan orang pada hari kiamat, semuanya dengan bahasa Arab. Tidak ada yang menyatakan Allah berbicara dengan mereka dengan bahasa yang mereka fahami masing-masing. Tidak ada keterangan itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Orang itu melihat ke sebelah kanan. Tidak ada yang dia lihat kecuali amal-amal yang telah dia lakukan. Lalu orang itu menoleh ke kiri. Tidak ada satu pun yang mereka lihat kecuali amal-amal yang telah mereka lakukan. Lalu mereka melihat ke depan. Tidak ada yang dia lihat kecuali neraka di arah wajahnya. Maka Nabi menyatakan, fattaqun nar walau bisyaqqis samar. Maka takutlah kamu ke dalam neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua. Takutlah kamu ke dalam neraka. Makna ittaqullah, selamatkan dirimu dari neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Kurma dibagi dua. Ya. Dengan cara diinfakkan, disedekahkan sehingga bermanfaat bagi orang yang memang memerlukannya, itu bisa menyelamatkan orang dari azab neraka. Ini contoh seorang mukmin ketika dihisab, dia tidak membantah. Kemudian setelah dia mengakui dosa-dosanya, Allah mengampuninya. Dan itu hisab yang mudah. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yadnul mu'minu min rabbi hatta yad'a alaihi kanfahu fayuqarriruhu bidhunubihi. Ta'rifu dhamba kada yaqul a'rif. Yaqul rabbi a'rif marratain fayaqul ana satartuha fid dunya wa aghfiruha lakal yawm. Thumma tutwa sahifatu hasanatih. Wa ammal akharun awil kuffar fayunada ala ru'usil ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natallahi ala adh-dhalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin didekatkan kepada Allah pada hari kiamat. Lalu Allah mengulurkan kanfahu, makna kanfahu artinya satarahu, semacam hijab, penutup, gording, yang menutupi orang itu dari pandangan manusia pada umumnya pada hari kiamat. Orang-orang gak tahu, gak mendengar, gak melihat dialog Allah dengan orang ini. Fayuqarriruhu bidhunubih. Allah lalu mengenalkan kepada dia, mengingatkan kepada dia dosa-dosa orang itu. Kata Allah, ta'rifu dzamba kadza, kamu mengakui dosa kamu ini. Orang mukmin tersebut mengakui, a'rifu ya Rabbi. Ya, saya mengakui semuanya ini ya Allah. Tidak membantah, tidak seperti orang munafik yang kemarin kita bahas. Ketika ditanya oleh Allah sampai 3 kali, baru berubah jawaban dengan jawaban yang tetap pura-pura dusta bohong. Kepada Allah aja bohong, apalagi kepada manusia. Tapi ini orang mukmin. Orang mukmin ketika oleh Allah ditanya, ini kamu dosa pada hari ini? Dia akui, ya benar ya Allah. Ini kamu dosa pada hari ini? Iya, benar ya Allah. Dalam riwayatin, sampai dia itu mengakui semua dosanya dan pasrah. Kayaknya akan diazab nih, ya. Sudah pasrah, sudah menyerah, sudah siap untuk menerima iqab karena memang dia tidak bisa mengelak, menghindar, dan tidak bisa mengingkari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tapi apa kata Allah? Ana satartuha fid dunya. Aku tutup nih dosa-dosamu ini bagi dirimu ketika di dunia. Ditutup, dirahasiakan. Tidak diberitahukan kepada orang-orang, tidak Allah bongkar. Orang enggak tahu bahwa dia ini berdosa. Orang enggak tahu bahwa dia ini ahli maksiat. Hanya dia yang tahu dengan Allah Azza wa Jalla bahwa dia itu banyak dosa, ya. Karena apa? Karena memang dia merahasiakan dan Allah juga tutup, Allah rahasiakan. Dan inilah salah satu di antara wujud sifat satir bagi Allah. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satir. Allah itu maha hayy dan satir. Hayy itu artinya Allah maha pemalu, Allah itu pemalu loh. Dan maha satir, satir itu maha penutup. Menutupi apa? Menutupi dosa-dosa. Dan Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup. Baik dosa kita ataupun dosa orang lain yang kita ketahui wajib itu ditutup itu. Gak boleh kita merasa bangga dengan dosa kita di masa lalu. Saya dulu ya waktu masih muda, wah itu mah sudah tunggul dirurut, catang dirumpak atau. Maknanya apa? Segala macam di labrak, yang buruk-buruk semua pernah dilakukan. Yang jelek-jelek semua pernah dicoba. Dulu tuh masa muda saya seperti itu. Gak boleh. Gak boleh kita buka. Itu Nabi SAW disebut dengan sebutan mujahir. Bukan muhajir. Mujahir. Semua dosa umat Nabi SAW akan diampuni kecuali yang mujahirin. Orang yang berbuat mujaharah. Mujaharah itu, dia di suatu malam melakukan dosa. Allah tutup, Allah rahasiakan dosa itu. Esok harinya, siangnya orang itu membuka dosanya kepada orang lain, memberitahukan, tadi malam ya saya begini, begini, begini. Nah, ini disebutnya mujaharah, gak boleh. Wajib kita rahasiakan. Wajib kita sembunyikan, wajib kita tutup dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tobat tidak diulangi lagi, Allah akan ampuni. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Termasuk kepada ustaz dalam rangka bertanya. Ustaz, dulu saya pernah mabok, pernah judi, pernah zina, dan seterusnya. Gimana tobat? Jangan. Terus gimana kalau kita ingin tahu? Samarkan. Jangan diakui itu sebagai perbuatan masa lalu dia, enggak. Ustaz, bagaimana kalau dahulu ada orang yang masa lalunya kelam, begini, begini, begini, lalu dia ingin tobat, gimana tuh? Samarkan, jangan sampai memberitahukan bahwa dia itulah yang seperti itu, ya. Jadi tutup itu, Allah menutupi dosa orang itu. Kata Allah, satartuha fid dunya. Aku tutup tuh dosa-dosamu ketika di dunia. Wa aghfiru halakal yaum. Pada hari ini aku ampuni seluruh dosamu itu. Enak gak? Enak dosanya dilakukan. Tapi dosanya Allah rahasiakan, orang gak ada yang tahu. Di akhirat diampuni, tidak didosa, tidak diazab karena dosa-dosanya itu. Di dunia orang ahli maksiat ini tetap dianggap soleh oleh orang, kan orang-orang gak tahu ya. dipuji-dipuji gitu, dianggap orang soleh. Di akhirat itu dosa-dosa dihapus, diampuni oleh Allah dan tidak diazab. Enak enggak? Enak itu. Mau yang kayak begitu? Mau bingit, tentu saja. Itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maghfirah mengandung dua unsur tuh. Maghfirah berasal dari kata atau satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah itu topi yang terbuat dari baja yang menutupi kepala dan sebagian wajah, hanya kelihatan mata untuk melihat, hidung, lubang hidung untuk bernafas, dan bibir untuk mengomando. Itu biasanya dipakai oleh siapa? Tentara di medan perang. Kan dulu mah pakai panah, pakai tombak, pakai pedang gitu kan? Gak pakai bom, gak ada senapan mesin seperti sekarang. Jadi kalau pakai itu ada yang memanah teng ke kepala, aman ya, pusing mungkin ya, ya. Ada yang memukul dengan pedang ke kepala, teng, paling pusing ya. Tapi tidak akan tembus sumpamanya. Itu disebut mighfarah. Ada dua fungsi mighfarah. Pertama, menutupi. Kedua, melindungi. Melindungi dari resiko yang fatal. Dan juga menutupi. Ya. Maka mighfarah maknanya sama dengan itu. Pertama, menutupi. Maknanya menutupi dosa orang itu ketika di dunia dari pandangan orang lain. Orang lain gak tahu bahwa dia itu berdosa, bermaksiat. Di akhirat itu dosa dihapus, diampuni, selamat dia. Tidak diazab. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Maka siapa orang yang berdosa, lalu dosanya oleh Allah ditutup, dirahasiakan, tapi di akhirat diazab, orang ini gak dapat maghfirah. Tapi siapa orang yang berdosa, tapi dosanya itu oleh Allah diekspos, dibongkar, orang-orang jadi pada tahu, walaupun dia tobat terus kemudian diampuni dosanya, tidak diazab di akhirat, dia juga gak dapat maghfirah. Karena sudah dibuka di dunia. Tapi kalau seorang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup, dirahasiakan, gak ada orang tahu, lalu di akhirat diampuni, inilah orang yang dapat maghfirah. Maghfirah, dosanya di dunia ditutup, di akhirat diampuni. Enak banget gak? Enak. Ya, itu yang disebut dengan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang memuji kita, kenapa mereka memuji bahwa kita baik? Karena begitu sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita. Ketika dipuji bukan alhamdulillah aman, bukan. Ketika saya teah atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Ada yang hafal doanya? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Terus. Waghfirli mimma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga kalimat tuh. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Waghfirli mimma la ya'lamun. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita ya. Ampuni itu dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita. Bagi ikhwan dan akhwat yang sering kali menerima pujian, hafalkan. Bagi yang enggak pernah dipuji mah enggak perlu. Apalagi juga suatu saat mungkin dipuji. Yang enggak pernah dipuji sudah hafal juga bakal lupa lagi nih. Bakal lupa lagi. Tapi yang sering dipuji ingat terus karena sering dibaca, ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah ampuni aku. Karena Allah, ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik lagi daripada dugaan atau sangkaan mereka, ya. Nah, ini yang dialami oleh orang-orang mukmin. Kata Allah, aku tutup dosamu ketika di dunia dan aku ampuni dosa itu bagi kamu pada hari ini. Ini yang disebut dengan hisab yang yasir. Sesuai dengan ayat tadi, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Siapa orang yang diberikan catatan amal kebaikannya dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ada hisab, kamu sudah berdosa nih, kamu sudah melakukan maksiat nih, kamu sudah melakukan kesalahan ini begini. Kata orang itu, iya saya akui saya semua lakukan itu. Kata Allah, aku tutup semua dosamu ketika di dunia dan aku ampuni dosa kamu itu pada hari ini. Thumma tutwa sahifatu hasanatihi, lalu digulunglah lembaran catatan kebaikan orang tersebut. Wa ammal akharun awil kuffar. Nah, ini berbeda. Adapun yang lain atau orang kafir, fayunada ala ru'usil asyhad, dia akan dipanggil di hadapan seluruh saksi, seluruh manusia yang ada di sana. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dzalimin. Inilah nih mereka ini yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ini hisab yang yasir, yang mudah. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, la tazulu qadama 'amdin hatta yus'ala an umri fi ma afnah wa an ilmihi fi ma 'amila fih wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablah. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang beberapa hal berikut ini. Perhatikan poin berikut ini, nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Pertama, dari umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Jangan sampai punya prinsip, mumpung masih muda nih, senang-senang dulu, nanti setelah tua, setelah beruban, setelah 40-50 tahun ke atas baru tobat. Masa muda itu bakal ditanya loh, dipertanggungjawabkan. Masa-masa yang krisis apa kritis? Krisis ya, karena sangat riskan. Syahwatnya lagi puncak-puncaknya, godaan lagi tinggi-tingginya. Siapa yang selamat dari kondisi seperti itu, dia istimewa tuh. Selamat itu, dia menghabiskan masa-masa remajanya, masa mudanya untuk taqarrub, untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa itu. Di akhiratnya juga akan diistimewakan. Di akhiratnya orang itu akan dihindarkan dari penderitaan di alam mahsyar. Dia termasuk salah satu tujuh golongan istimewa yang memperoleh naungan dari Allah azza wa jalla sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan peroleh naungan dari Allah di hari yang saat itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah azza wa jalla. Salah satunya lah syabun, pemuda, termasuk pemudi, nasya'at fi ibadatillah, yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah azza wa jalla. Ini orang istimewa, makanya diistimewakan oleh Allah azza wa jalla. Umumnya remaja lain, umumnya pemuda lain menghabiskan masa mudanya untuk foya-foya, untuk hura-hura, untuk senang-senang, untuk segala macam perkara yang melalaikan, bahkan yang membinasakan. Ini menghabiskan masa mudanya di masjid, belajar Quran, belajar hadis, ngaji tentang ulum syariah dan sebagainya. Orang ini istimewa, luar biasa, makanya diistimewakan oleh Allah di akhirat nanti. Pertama yang ditanya oleh Allah, umurnya untuk apa dihabiskan? Wa an ilmihi fi ma amila bih. Ditanya juga tentang amal, tentang ilmu, apa diamalkan apa tidak. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, juga tentang hartanya. Ada 2 pertanyaan tentang harta. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dinafkahkan. Kalau yang lain-lain cuma 1 pertanyaan. Ini 2, dari mana kemana. Dan yang terakhir, wan jismihi fi ma ablah, juga tentang jasadnya. Ini selama hidup jasadnya itu dipakai apa? Lebih banyak dipakai ibadah, lebih banyak dipakai senang-senang. Coba introspeksi masing-masing diri kita nih sekarang. Jasad ini, badan ini, semua yang ada dalam tubuh kita itu lebih banyak dipakai untuk apa? Untuk dunia atau untuk akhirat? Lebih banyak istirahat dari akhirat atau istirahat dari dunia? Kalau lebih banyak istirahat dari akhirat, artinya pas saat-saatnya harus ibadah, dia leha-leha, dia rileks, dia santai. Tapi pas ada dunia, wah dia sibuk, dia habiskan atau dia manfaatkan kesempatan untuk meraih dunia itu, walaupun dia lelah, harus berlelah-lelah dalam hal itu. Apakah kita begitu? Kalau begitu, celaka. Jasad kita lebih banyak dihabiskan untuk kepentingan dunia. Tapi kalau sebaliknya, di saat harus melakukan ibadah, baik yang fardu termasuk yang sunnah, dia lelah-lelahkan dirinya, jasadnya ini, malam bangun, siangnya dia laparkan dengan cara apa? Saum. Matanya dibelel-belelkan melihat apa? Mushaf Al-Quran untuk dibaca, membuka buku-buku yang bermanfaat bagi dirinya, dan seterusnya. Ada ngantuk? Ada. Dia tahan. Ada pegel, cangkel, kesel? Ada. Dia tahan. Demi apa? Demi akhirat. Tapi pas ada urusan dunia, lebih baik istirahat untuk recovery, untuk memulihkan kondisi, untuk kepentingan akhirat lagi nanti. Maka kalau demikian jasad kita kita gunakan, insya Allah hisabnya akan ringan. Ya, inilah yang disebut dengan arad dan hisab. Ya, nampaknya kita cuma bisa membahas 1 poin. Nanti tuh Jumat depan lebih seru karena berkaitan dengan saksi. Saksinya bukan hanya dari pihak lain, tapi anggota badan kita, ya. Nanti kita akan bahas pada hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab kepada Akhi Fawas di Cileungsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan untuk materi bahasan, nasihat yang sangat bermanfaat di sore yang berbahagia ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, bisa secara langsung dengan telepon di 0218236543 Atau bisa juga melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan materi yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa dari penelpon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Ibu Sidik dari Cianjur. Ya, Ibu Sidik di Cianjur. Silakan pertanyaannya, Ibu. Saya mau tanya. Ya, Bu. Bolehkah wanita salat tarawih di rumah karena nggak ada suami, nggak yang antar ke masjid gitu? Ya. Dan kalau sudah tarawih, bolehkah salat tahajud lagi kalau malam? Terus, Bu? Bisa istighfar sambil sujud nggak sambil baik lagi salat sujud? Ibu, pertanyaan terkait dengan materi bahasan tadi, mungkin ada, Ibu, sebelum ke pertanyaan mengenai fikih? Ya, tidak ada. Tidak ada ya, Bu, ya? Baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, di Cianjur. Iya. Nah, kami persilakan, Ustaz, mungkin ada bahasan sedikit atau mau pending untuk pending pertanyaan aja yang nanti sesuai tanya, bahasan tema? Tanya di bulan Ramadan aja, Ibu, ya. Kita fokus ke masalah tauhid. Silakan lagi dilanjut, Fawaz. Terima kasih. Untuk Ibu, kita pending pertanyaan untuk di bahasan yang terkait dengan secara khusus masalah Ramadan ya. Silakan untuk Anda di kesempatan selanjutnya 0218236543. Kami coba sapa kembali, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana, Ibu? Oh, dengan Ibu Ratna di Pangkalan Bun. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, pembahasannya alhamdulillah sangat bermanfaat untuk saya. Saya ingin bertanya, untuk seorang yang diberikan hisab yang ringan oleh Allah itu, apa saja yang harus dia amalkan atau dia lakukan untuk memperoleh hisab yang ringan, utamaan dia ketimewaan tersebut. Baik. Kemudian, yang kedua, apakah orang itu jika sudah melakukan maksiat atau kesalahan atau dosa, karena dia tobatnya, yang nasuhah, yang benar-benar, dan apa kiat-kiat supaya kita tahu tobat kita diterima atau tidak oleh Allah. Ya. Sekian dari saya. Baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaan yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan. Silakan, Ustaz. Baik. Ibu Ratna, barakallahu fik. Nampak ini pertanyaan pertama sekaligus terakhir. Sebentar lagi maghrib ya. Bagaimana caranya agar kita memperoleh hisab yang enteng, yang ringan? Bagusnya sebelum itu ada pertanyaan lain. Bagaimana caranya agar kita bebas dari hisab, masuk surga tanpa hisab? Itu target awal ya. Kalau itu tidak tercapai, baru ke target kedua. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan di rumah atau di mana saja, semoga Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kedua, bagaimana caranya agar hisab kita enteng atau ringan? Intinya adalah lakukan seluruh perintah Allah, jauhi semua yang Allah larang. Itu secara umum. Secara khusus, raihlah ampunan atau maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maghfirah Allah turun, kalau toh kita harus dihisab, hisab kita insya Allah akan mudah. Apa saja syarat agar kita memperoleh maghfirah dari Allah? Pertama, tentu saja banyak-banyak tobat dari dosa dan kesalahan kita ya. Kedua, amalkan beberapa amalan yang mengundang turunnya maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja? Banyak. Pertama, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti beliau. Kata siapa kalau memegang teguh sunnah Nabi dapat maghfirah? Kata Allah. Allah dalam Al-Quran, Ali Imran 31 menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kamu dan menurunkan maghfirah untuk kamu. Ini menunjukkan siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peroleh maghfirah. Ini satu, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, jaga lisan, jaga mulut. Hanya melakukan, mengatakan yang baik-baik, yang lurus. Seperti baca Al-Quran, seperti zikir, seperti belajar dan mengajarkan ilmu, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu semuanya ucapan yang baik. Siapa orang yang menjaga lisan, mengucapkan kata-kata yang baik, Allah akan turunkan ampunan. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, ya. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada kamu agar kamu beramal soleh. Kata Imam Ibn Katsir, yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan berikan taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan maghfirah atas dosa-dosamu. Jadi ayat ini memberikan jaminan, siapa yang mampu memelihara lisan, hanya mengatakan perkataan-perkataan yang baik, Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan maghfirah kepada orang itu. Sesuai, karena apa? Memelihara lisan itu aplikasi nyata dari iman. Allah Rasul selesai bersabda, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan Auliasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau enggak, diam. Nah, demikian diantara berapa kiat untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Mohon maaf di sini sudah terdengar adzan maghrib. Sampai di sini dulu, insya Allah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.